Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kalau kita baca penjelasan Syekh Rahimahullahu Ta'ala, kata beliau Rahimahullahu Ta'ala, la anafiyah lijins, menasabkan dengan tiga syarat. Yang pertama adalah ma'mulnya, isimnya dan khabarnya nakiratain. Ma'mulaha nakiratain. Yang kedua adalah antubashira an-nakirah. Nah, langsung bertemu dengan nakirah. Yang ketiga adalah alla takarrar, tidak berulang la-nya. Dan isinya mansub dengan la, itu dinasab dengan tanpa tanbin. Tanpa tanbin, la ilaha illallah, la kitaba maftuhun, la jabana mahmudun. Sehingga tabi rahimahullahu ta'ala, la kulta, kalau kamu katakan la ar-rajula qa'imun, la yasluh, ini tidak benar, tidak bisa, tidak bisa la ar-rajula qa'imun. Lima ada kenapa? Li'annahu ma'rifah, karena ar-rajul ini ma'rifah. Syaratnya tadi apa? Syaratnya ma'mulaha nakiratain. Sehingga kalau la-rajula tidak bisa. Demikian juga la kulta la-rajula al-qa'imu, la-rajula al-qa'imu, ini pun khata, salah. Kenapa tadi? Karena syaratnya ma'mulaha an yakuna ma'mulaha nakiratain, isimnya nakirah, khabarnya nakirah. Di sini khabarnya al-qa'im ma'rifah, sehingga salah. La rajul al-qa'imu salah. Limadha? Kenapa? Li'anna al-khabara ma'rifah. Ya, yang benar adalah la rajula qa'imun, la rajula qa'imun. Dua-duanya harus nakirah. Qarana Allah Ta'ala wa li hadza la nu'ribu qawlana la ilaha illallah, la nu'ribu Allah khabarlah. Oleh karena itu kita tidak irad lafaz jalalah Allah pada kalimat la ilaha illallah, tidak kita irad sebagai khabar, bukan khabarlah. Lima ada kenapa? Li'annahu ma'rifah. Ya, mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf, takdirnya la ilaha haqqun illallah, la ilaha haqqun. Lakin la qulta la rajula illa qa'imun, tapi kalau kamu mengucapkan satu kalimat la rajula illa qa'imun, a'rabna qa'imun kita akan i'rab qayyumun sebagai khabaruha. Kenapa? Karena qayyumun di sini nakirah. Nakirah bisa jadi khabarnya. Kaifa nu'ribu ma ba'da illa fi rajula ila qa'imun ala annahu khabaruha wala nu'ribu lafza jalalah Allah al-waki' ba'da illa ala annahu khabar. Bagaimana? Jadi mengapa? Bagaimana kita i'rab isim setelah illa pada la rajula ila qa'imun, kita i'rab qa'imun sebagai khabarnya. Tapi tidak kita mengi'rab lafaz jalalah la ilaha illallah sebagai khabar la. Kenapa dibedakan? Jawabannya tadi. Kenapa? Li'anna hadha ma'rifah. Karena lafaz jalalah Allah itu ma'rifah. Muhalla bi'al. Ma'rifah dengan adi pelam. Sehingga tidak bisa di'arab sebagai khabar. Wa dzaaka adapun itu yang ini qa'imun nakirah. Sehingga kalau la rajula illa qa'imun, kita katakan qa'imun khabar la. Adapun la ilaha illallah, la fajalla Allah bukan khabar. Ya, dia nanti badal. Nah, berkala qa'ilun ainul khabar. Man khabarnya pada la ilaha illallah. Fa'akulu al-khabaru mahzufun, khabar mahzuf, takdiruhu la ilaha haqqun illallah. Qala Allah Ta'ala, ba'dun nas, sebagian orang, qaddarahu, menakdirkannya dengan takdir mawjud. Faqala, la ilaha mawjudun illallah. Wahada khata'un azim. Pernyataan mereka, ucapan mereka ini adalah kesalahan yang besar. Kalau mengartikannya, menakdirkannya la ilaha mawjud illallah, ini kesalahan yang besar. Kenapa? Li'annaka idza qulta la ilaha illallah nafaita al-alihah al-mawjudah. Engkau nafikan dengannya ilah-ilah mawjudah. Wahia alihatun ghairullah, yaitu ilah-ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inna rabbama yuhimu. Atau bahkan bisa jadi menusankan hadil kaul biwahidat wujud. Ila qulta la ilaha mawjudun illallah, jangan al-mawjud fil wujud wallah. Wahada khatarun azim. Ini adalah bahaya yang besar. Ya, saya jadikan subhat oleh ahlul wujud wujud untuk menyesatkan umat. Walihada kana muta'iyan, oleh karena itu yang muta'iyan, yang semestinya, yang harus kita i'rab dengannya, annaqula inna takdir khabar, bahwa takdir khabar yang mahdhuf adalah haqqun. La ilaha haqqun, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun lafaz jalla Allah badal min haq, badal dari hak. Lianul kalam tamun manfi, karena kalimatnya kalimat tam manfi, sehingga lafaz jalla Allah badal min haq. Qala Allah Ta'ala, yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa illam tubashirha, kalau la tidak bertemu langsung dengan nakirah, wajib rafu, maka wajib yang setelahnya rafa, wa wajaba tikrar la, dan wajib mengulang la. Jadi idza lam tubashir la an nakirata, kata Syekh rahimahullah, ini apabila la tidak bertemu langsung dengan nakirah, fa innahu yajibu ala ra'yi al mu'allif, maka wajib menurut pendapat mu'allif Ibnu Jurrum antara dua perkara. Al-awwal, yang pertama rafa', isim yang sahalanya harus dirafa'. Asani, yang kedua tikrar la, la'nya harus diulang. Wa hina idzin, maka ketika itu kita nu'rib, kita i'rab la nafiyah mulghah. Nafiyah mulghah yang tidak beramal. Misalnya apa? Misalnya contohnya, misalnya la bidari rajulun wala imra'atun. La bidari rajulun wala imra'atun. Walaupun rajulun nakirah. Walaupun rajulun nakirah. Tetapi antara la dengan rajulun ada pemisah. Yaitu fiddar. Walaupun rajulun itu nakirah. Tetapi antara la dengan rajul ada pemisah. Yaitu fiddar. Tidak bertemu langsung. Menurut Ibnu Jurrum rahimahullah ta'ala, kalau seperti ini, tidak bertemu langsung, maka rajulun harus di rafa. Wajib rafa. La fiddar rajulun. Yang kedua, harus ada pengulangan la-nya. Yaitu, la fiddar rajulun wala imra'atun. Nanti kalau kita baca, Syekh rahimahullah punya pendapat lain terkait dengan poin kedua. Ya, terkait dengan poin kedua, ada pendapat lain dari Syekh Muslimin rahimahullah. Tapi sementara ini, kata beliau, Ibnu Jurrum menyatakan, kalau la tidak bertemu langsung dengan nakirah, maka nakirahnya harus dirafa. La fiddari rajulun. Yang kedua, la-nya harus diulang. Walang ra'atun. Depan yang kedua kan ada tauji dari beliau, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.